Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian pembahasan kitab syarah al-usul as-sitta yang disusun oleh Asy-Syaikh Faqihul 'Asr Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih pada penjelasan beliau, penyebutan al-adillah, dalil-dalil dari as-sunnah an-nabawiyah tentang al-aslutsani, prinsip kedua dari al-usul as-sittah ini, yaitu prinsip al-ijtima' fid-din wan-nahyu 'anit tafarruq. Bersatu di dalam agama ini dan larangan dari berpecah belah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqulu alaihi salatu wassalam, masih pada bagian penyebutan dalil dari as-sunnah, dan berkata an-nabi alaihi salatu wassalam al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, antara satu mukmin dengan mukmin yang lain kal-bunyan seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'don, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Permisalan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi kaum mukminin, bahwasanya kaum mukminin adalah seperti bangunan yang mana satu komponen bangunan menopang komponen bangunan yang lain. Tidak akan tegak suatu bangunan dengan sempurna kecuali jika masing-masing komponen bangunan tersebut saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikianlah kaum mukminin. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Di sini beliau sebutkan sebuah hadis, sebuah riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada beliau, ala adulluka ala tijarah, tidakkah, tidak maukah engkau aku tunjukkan tentang sebuah tijarah, perdagangan. Qala bala ya Rasulullah, maka Abu Ayyub menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, tas'a fil islah bainan nas idza tafasadu, yaitu engkau berupaya, berusaha untuk al-islah, mendamaikan antar manusia, idza tafasadu, jika hubungan mereka saling rusak. Wa tuqarib bainahum idza taba'adu, dan engkau mendekatkan hubungan di antara mereka, idza taba'adu, jika mereka saling menjauhi. Tapi sayangnya hadis ini dhaif, sebagaimana bisa antum lihat di ta'liq, disebutkan di situ dhaif jiddan. Dzakarahu al-Haitsami fil Majma', disebutkan oleh al-Haitsami di kitabnya al-Majma'. Kemudian beliau mengatakan wa qala rawahu al-Bazzar wa fihi Abdurrahman bin Abdullah al-Amri wa huwa matruk, diriwayatkan oleh al-Bazzar dan di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Abdullah al-Amri atau al-Umari wa huwa matruk, dan kondisinya adalah perawi yang matruk sehingga menjadikan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kita cukupkan dengan hadis-hadis sahih yang sudah beliau sebutkan sebelumnya. Qala rahimahullah wa fi muqabalati amrin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin bittahabi wat-ta'alufi wa mahabbatil khairi wat-ta'awuni 'alal birri wat-taqwa وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه. Kebalikan dari perintah Nabi, setelah kita tahu di dalam hadis-hadis sahih di atas Rasulullah SAW memerintahkan kita kaum mukminin untuk saling bersatu, berta'aluf, menjalin kerukunan dan hubungan baik di antara kaum muslimin. Beliau sebutkan di sini, dan sebagai bentuk kebalikan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin, bittahab, untuk saling mencintai, wa ta'aluf, untuk saling menjalin kerukunan, wa mahabbatil khair, dan mencintai kebaikan, wata'awun 'alal birri wattaqwa, dan untuk saling berta'awun, saling tolong-menolong, bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan, wa fi'lil asbab allati tuqawwi dzalika, dan perintah Nabi untuk kaum mukminin melakukan dan menempuh sebab-sebab yang bisa menguatkan itu semua, menguatkan rasa saling mencintai antara kaum muslimin dan menjalin kerukunan antar mereka. Di antaranya perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk saling berikan hadiah, tahaddu tahabbu, misalnya salinglah kalian memberikan hadiah tahabbu agar kalian saling mencintai. Begitu juga perintah Nabi untuk saling menebarkan salam antara satu dengan yang lain, yang hal itu bisa menumbuhkan kecintaan antar kaum muslimin. Itu di antara sebab-sebab yang akan menguatkan kecintaan dan kerukunan. Maka fi muqabalati dzalika, sebab-sebab yang tuqawwi dzalika wa tanmihi, menguatkan dan akan semakin menyuburkan, ya, semakin menambah kecintaan dan kerukunan pada kaum muslimin. Fi muqabalati dzalika, sebagai kebalikan dari hal itu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yujibu tafarruqal muslimin wa taba'udahum. Kebalikannya, Rasulullah melarang, kalau tadi Rasulullah memerintahkan untuk kita saling mencintai, menjalin kerukunan, Nabi juga melarang dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan tafarruqal muslimin, perpecahan kaum muslimin wa taba'udahum, dan sikap saling menjauhi antar mereka. Wa dzalika lima fil tafarruq wal baghdha' minal mafasid al'azimati, wa tafarruq huwa qurratu 'aini syayatinil jin wal ins. Kenapa Rasulullah Nabiuna alaihi salatu wassalam melarang dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan di tubuh kaum muslimin? Karena fit tafarruq wal baghdha' minal mafasid al'azimah. Karena di dalam perpecahan dan kebencian itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Akan menimbulkan mafasid, bentuk jamak dari mafsadah. Mafsadat, kerusakan-kerusakan, dampak negatif yang besar. Nah, sebagaimana yang sudah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, larangan dari tafarruq dan bagaimana dampak negatifnya. Di antara dampak negatif dari at-tafarruq wal-iftiraq, sebagaimana yang Allah sebutkan, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Janganlah kalian saling bertanazu', berselisih, berpecah. فَتَفْشَلُوا, maka hati-hati kalian akan saling berselisih. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, dan akan melemah pula kekuatan kalian. Sehingga al-iftiraq wa tafarruq, perpecahan di tubuh kaum muslimin, adalah di antara sebab utama melemahnya kekuatan dan kewibawaan umat Islam. Sehingga mafsadatnya besar. Sehingga Rasulullah melarang dari hal itu. Qala rahimahullah, fattafarruq huwa qurratu 'aini syayatinil jin wal ins. Maka at-tafarruq itu, perpecahan itu adalah qurratu 'ain. Kalau kita mendengar lafaz qurratu 'ain, kita ingat doa yang sering kita panjatkan. Apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya. Itu penyejuk pandangan mata, penyejuk mata. Adapun tafarruq ini adalah penyejuk mata, iya, tapi penyejuk matanya syaitan. Yang membuat syaitan senang. Baik syayatinil jin wal ins. Syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Yaitu mereka para duat, ad-dullal, para da'i-da'i kesesatan. Da'i-da'i yang mengajak manusia, umat ini untuk saling berpecah belah dengan mendirikan partai-partai dan kelompok-kelompok. Yang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok berbangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Maka mereka lah hakikatnya adalah syayatinil ins. Syaitan-syaitan dalam bentuk manusia. Syaitanul ins, syaitan dalam bentuk manusia adalah segala atau semua orang yang mengajak kepada kejelekan, maka hakikatnya dia adalah syaitanul ins. Wal'iyadu billah. Lianna syayatinal ins wal jin la yawudduna min ahlil islami ayyajtami'u ala syai'in fahum yuriduna ayyatafarraku. Karena sungguhnya syaitan-syaitan, manusia dan jin, tidaklah menginginkan ahlul islam, dari ahlul islam, ayyajtami'u, untuk bersatu ala syai'in. Fahum yuriduna ayyatafarraku. Mereka menginginkan, para syaitan-syaitan tadi, menginginkan agar kaum muslimin tafarraku, berpecah belah, berselisih. Liannahum ya'lamun anna tafarruqa tufattit lilquwah allati tahsul bil iltizam wal ittijah ila Allahi azza wa jal. Karena mereka tahu, para syayatin tadi, baik dari kalangan jin maupun ins, tahu bahwasanya at-tafarruq, perpecahan di tubuh kaum muslimin, itu akan bisa merusak kekuatan kaum muslimin yang seharusnya bisa terwujudkan dengan iltizam, dengan istiqamah menetapi syariat Allah wal ittijah ilallah azza wa jal, dan menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, fannabiyu sallallahu alaihi wasallam hatha ala ta'alufi wa tahab biqawlihi wa fi'lihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha, memberikan motivasi kepada umatnya, alat ta'aluf, untuk saling bersatu, menjalin kerukunan, wattahab, dan saling mencintai, biqaulihi wa fi'lihi. Rasulullah mendorong hal ini, memotivasi hal ini, baik dengan ucapan beliau, sabda beliau, maupun dengan perbuatan beliau. Wa naha 'anit tafarruqi wal ikhtilafi alladhi yuaddi ila tafriqi al-kalimah wa dhahab aw wa dhahabir rih. Dan Rasulullah juga melarang dari at-tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang bisa mengantarkan kepada perpecahan kalimat, perselisihan kalimat kaum muslimin, dan wa dhahabir rih, dan hilangnya kekuatan dan kewibawaan umat Islam. Kemudian beliau melanjutkan penyebutan amalan para sahabat terkait dengan prinsip ini, prinsip al-ijtima' fid din. Qala wa amma amalus sahabah, adapun amalan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, faqad waqa'a bainahum radiyallahu anhum al-ikhtilaf. Kalau kita berbicara tentang prinsip ini, prinsip al-ijtima' fid din, maka generasi terbaik yang menerapkan prinsip ini adalah para sahabat. Khairun nasi qarni, kata Nabi alaihi salatu wassalam, generasi terbaik adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para sahabatlah, mereka adalah orang-orang yang paling awal menerapkan prinsip-prinsip Islam, dan mereka adalah generasi terbaik ibadatan wa akhlaqan, dan dari seluruh sisi dari agama ini mereka adalah generasi terbaik yang menerapkan Islam, menerapkan sunnah Nabi dengan metode yang terbaik. Akan tapi walaupun demikian, beliau sebutkan di sini, faqad waqa'a bainahum radhiyallahu anhum al-ikhtilaf, dan telah terjadi di antara para sahabat itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Lakin lam yahsul bihi tafarruq walal adawatu walal baghdha, walaupun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandang di antara para sahabat, tentunya itu adalah perbedaan pandang dan perbedaan pendapat dalam permasalahan yang bukan permasalahan prinsip, bukan permasalahan usul. Sehingga ketika terjadi perbedaan pandang dan pendapat antar mereka, lam yahsul bihi tafarruq, tidak sampai menimbulkan perpecahan di antara para sahabat. Walal adawah, tidak juga menimbulkan permusuhan. Walal baghdha, kebencian. Faqad hasala al-khilafu bainahum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi perbedaan pendapat di antara mereka di zaman Nabi. Di zaman Rasulullah masih hidup pun terjadi yang demikian ini. Wa Rasulullahi baina adhurihim, dan Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, masih hidup. Famin dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min ghazwatil ahzab, di antara contohnya adalah ketika Nabi baru saja selesai dari perang Ahzab, dari perang Ahzab, Waja'ahu Jibril ya'muruhu an yakhruja ila bani Quraidah. Maka Jibril alaihissalam mendatangi Nabi, memerintahkan beliau untuk keluar bersama kaum muslimin menuju Bani Quraidah, menuju kabilah Bani Quraidah, salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Yahud, kabilah-kabilah Yahudi di masa itu. Linaqdihim al-ahdah. Kenapa Jibril memerintahkan Rasulullah alaihissalatu wassalam, tentunya dengan bi'amrillahi ta'ala, untuk segera mendatangi Bani Quraidah. Kenapa? Linaqdihim al-ahd. Karena mereka telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun segera melaksanakan perintah tersebut dan berkata kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Sabda Rasulullah ini beliau ucapkan sebagai bentuk targhib, mendorong sahabatnya untuk segera berangkat. Perang Ahzab itu perang yang sangat berat. Disebut dengan Al-Ahzab karena kaum muslimin di Madinah ketika itu menghadapi kelompok-kelompok dari kaum Arab. Kabilah-kabilah musyrikin, kufar dari kalangan Arab bersatu padu, menyatukan kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin. Mengepung Madinah dalam waktu yang tidak singkat, dalam waktu yang lama, sehingga menguras habis tenaga kaum muslimin. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, Allah selamatkan, Allah menangkan kaum muslimin dan mencerai-beraikan pasukan musyrikin. Maka ketika baru saja selesai perang ini yang sangat melelahkan dan menguras habis tenaga kaum muslimin, datang perintah dari Allah melalui Jibril alaihissalam untuk segera berangkat. Jadi tidak sempat mereka beristirahat. Demikian jihad yang dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi di zaman itu, dipenuhi dengan pengorbanan dan perjuangan. Maka sebagai bentuk targhib dari Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada para sahabatnya untuk segera berangkat menuju Bani Quraidah, beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra. Sehingga zahir dari riwayat ini, perintahnya datang setelah zuhur. Perintahnya datang ba'da zuhur. Maka Rasulullah langsung memerintahkan kepada para sahabat, jangan salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Segera berangkat. Segera berangkat menuju Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali ketika sudah sampai di sana. Fakharaju, maka para sahabat pun segera memenuhi perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka pun keluar menyiapkan perbekalan dan peralatan perang, tentunya kendaraan-kendaraan mereka, dan keluar dari rumahnya dari Madinah menuju Bani Quraidah. Fakharaju minal Madinah ila Bani Quraidah wa hana waqtu salatil asr. Sampai di tengah perjalanan tibalah waktu sholat asar. Faqala ba'duhum, maka disinilah terjadi perbedaan pandang di antara mereka bagaimana memahami perintah Nabi tadi. La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Bagaimana mereka memahami makna dari sabda Nabi ini? Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Faqala ba'duhum, maka di antara mereka ada yang mengatakan, la nusalli illa fi Bani Quraidah walau ghabati syams. Mereka mengambil zahir dari ucapan Nabi, zahir dari sabda Nabi. Mereka memahami Nabi melarang secara mutlak untuk melakukan sholat kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah, walaupun matahari tenggelam, walaupun sudah lewat waktu asar, kita dilarang untuk sholat di jalan kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Ini pendapat yang pertama dari kalangan para sahabat. Maka mereka mengatakan, kita tidak akan sholat kecuali di Bani Quraidah, walaupun matahari sudah tenggelam. Kalau matahari sudah tenggelam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Waktu asar sudah lewat. Tapi karena mereka ya, ingin menjalankan perintah Nabi, maka mereka menjalankan tersebut dengan ini, dengan pendapat yang pertama ini. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidah fa naqul sami'na wa ata'na. Maka kami pun, maka kita pun mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Adapun pendapat yang kedua, wa minhum man qala, pendapat yang kedua dari kalangan para sahabat mengatakan nusalli fil waqt, kita tetap akan melakukan salat asar di waktunya, tepat pada waktunya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada bidzalikal mubadarata wal isra'a ila al khuruji wa lam yurid minna ta'khir as-salati. Yang kedua ini memahami dengan pandangan yang berbeda. Mereka memahami bahwasanya sabda Nabi itu bukan larangan yang mutlak, tapi mengandung illah. Sebab beliau mengatakan demikian adalah karena untuk arada bidzalikal mubadarah, Rasulullah menginginkan kita untuk bersegera, wal isra, dan bercepat-cepat bergegas untuk keluar menuju Bani Quraidah. Walam yurid minna ta'khiras shalah, dan Nabi sama sekali tidak menginginkan kita untuk mengakhirkan waktu salat. Fabalagh dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka berita tentang perbedaan pandang di kalangan para sahabat ini sampai kepada Nabi. Ada di antara sahabatnya yang berpendapat demikian, dan ada di antara para sahabatnya yang berpendapat lain. Sampai berita itu kepada Nabi. Falam yu'annif ahadan minhum walam yuwabbih ala ma fahim. Maka Nabi pun tidak mencerca salah seorang di antara mereka. Nabi tidak mencela, tidak mencerca seorang pun dari mereka. Baik yang mengikuti pendapat yang pertama, tidak sholat kecuali di Bani Quraidah walaupun matahari tenggelam. Begitu pula pendapat yang kedua, Nabi juga tidak mencela. Mendiamkan. Walam yuwabbih ala ma fahim. Dan Nabi juga tidak menegur, tidak menyalahkan salah satu pendapat. Nah, dari apa yang mereka pahami, wahum bi anfusihim radhiyallahu anhum lam yatafarraqu min ajli ikhtilafir ra'i fi fahmi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat adalah khairu qudwatina, sebaik-baiknya teladan bagi kita. Mereka, jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka radhiyallahu anhum tidak berpecah, tidak berselisih, tidak berpecah belah hanya karena urusan perbedaan pendapat, perbedaan ra'yu ketika memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian. Tapi yang perlu dipahami bahwasanya ikhtilaf yang seperti ini, perbedaan pendapat yang seperti ini adalah perbedaan pendapat yang diizinkan atau diberikan toleransi dalam syariat karena muncul dari perbedaan ijtihad di dalam memahami dalil. Nah, adapun perbedaan dalam permasalahan usul, dalam permasalahan prinsip agama, maka tidak ada toleransi di dalam agama ini. Sebagaimana yang akan beliau jelaskan pada bagian yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.